الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، mungkin pembahasan malam hari ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan Al-Manzumat Al-Baiquniyah, karena sisa dari pembahasan yang ada adalah hanya pada dua macam hadis. Yang pertama yang diistilahkan dengan hadis yang matruk, dan yang kedua yang diistilahkan dengan hadis yang maudhu'. Hadis yang matruk, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan di dalam manzumahnya, matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Dan matruknya satu hadis adalah hadis yang hanya satu orang saja yang meriwayatkannya, dan mereka para ulama ahli hadis telah sepakat bahwasanya hadis yang dikeluarkan oleh satu orang tersebut adalah hadis yang dhaif. Maka pembahasannya seperti radd, hadis yang ditolak, yang mardud, yang tidak terangkat, yang ditinggalkan. Sehingga dengan ini matruk, hadis yang matruk adalah termasuk dari jenis hadis yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hujjah. Karena berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah dari definisi hadis yang matruk, mereka para ulama ajma'u li dha'fihi, telah bersepakat tentang dhaifnya periwayatan hadis tersebut, tidak ada perselisihan padanya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pada macam hadis yang ke-31 dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam manzumahnya, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan hadis yang matruk, dan beliau mengkategorikan, mendefinisikan maknanya adalah ma wahidun bihin farad. Yakni maksudnya adalah annal matruk huwa man farada bihi wahid. Hadis yang matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Dia persendirian meriwayatkan periwayatan tersebut. Ajma'u ala dha'fihi, yang mereka para ulama sepakat tentang dhaifnya periwayatannya tersebut, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kalimat ajma'u dalam perkataan Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah kembalinya kepada al-muhaddithin, para ulama ahli hadis. Fahuwa karat, yakni maksudnya adalah huwa mardud, hadis tersebut ditolak, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga dengan definisi makna ma'ruf, makna matruk yang dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah adalah seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, alladhi rawahu dha'ifun ajma'al ulama'u ala dha'fihi. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dha'if, yang mereka para ulama sepakat tentang kedhaifannya. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang dhaif, yang mereka para ulama sepakat tentang kedhaifannya. Ini hadis yang matruk. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bukan dhaif atau yang tidak dhaif, ini bukan termasuk dari hadis yang matruk. Ataukah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dalam keadaan mereka para ulama berselisih tentang kedhaifannya. Sebagian menyebutkan ini rawi bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagian menyebutkan tidak, dia dhaif. Maka bukan termasuk dari kategori hadis yang matruk. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Baqi rahimahullah serta dijadikan sebagai mazhabnya, pendapatnya. Sebagian di antara mereka para ulama seperti halnya Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Nukhbah menyebutkan bahwasanya makna dari hadis yang matruk adalah ma rawahu rawin muttahimun bil kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang rawi tersebut tertuduh sebagai seorang rawi yang pendusta. Ma rawahu rawin muttahimun bil kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang rawi tersebut dituduh memiliki sifat berdusta. Sehingga dusta ini termasuk dari akhlak yang tercela. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama tidak membolehkan seseorang mengambil ilmu dari seorang yang pendusta, dari seorang yang berdusta, walaupun yang dia dustai adalah manusia, walaupun yang dia dustai adalah orang lain, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian ulama salaf memerintahkan agar seorang tidak mengambil ilmu dari seorang yang pendusta. Sehingga dengan definisi keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya hadis yang matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tertuduh sebagai seorang yang berdusta. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan idza wajadna fi tahdzib li Ibnu Hajar an syakhsin min ar-ruwat. Apabila kita menjumpai serta membaca di dalam kitab tahdzib karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah tentang keadaan seorang rawi, qala fihi, beliau menyebutkan ajma'u 'ala dha'fihi. Mereka para ulama sepakat tentang dhaifnya rawi ini. Maka kita menamai hadis yang diriwayatkannya sebagai hadis yang matruk. Idan farada bihi, apabila dia meriwayatkan satu riwayat dalam keadaan riwayat tersebut dia bersendirian. Tidak ada seorang rawi lain yang meriwayatkan seperti periwayatannya. Dan apabila kita menjumpai dalam kitab At-Tahdzib, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan waqad ittuhima bil kadzib fa nusammihi matrukan aidha. Apabila Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang keadaan seorang rawi, rawi ini dituduh memiliki sifat berdusta, maka kita menamai juga dia sebagai seorang rawi yang memiliki hadis yang matruk. Dengan keterangan biografi definisi hadis yang matruk yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Nukhbah, yakni marwahu rawin muttahamun bil kadzib. Berbeda dengan hadis yang maudhu'. Kalau maudhu' adalah satu hadis yang berasal dari seorang rawi yang pendusta. Kalau yang matruk di bawahnya, dia dituduh memiliki sifat pendusta. Namun sama-sama termasuk dari hadis yang dhaif. Kemudian yang selanjutnya Berkata Imam Al-Baiquni rahimahullah, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabiy fadzaka atau fadzalika al-mawdu'. Dan hadis yang didustakan, yang dibuat, yang dibikin, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dikenal dengan hadis yang maudhu'. Sehingga hadis yang sengaja dibuat. Kemudian setelah membuat periwayatan tersebut, orang yang membuatnya menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini diistilahkan sebagai hadis yang maudhu'. Dan perawinya dikenal sebagai orang yang wadda', yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal memalsukan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari dosa besar. Di dalam hadis yang diterangkan oleh mereka para ulama sebagai hadis yang mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka silakan dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Ini dikenal di kalangan mereka para ulama sebagai hadis yang mutawatir, karena banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tersebut. Sehingga dalam manzuma yang ke-32 ini, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang makna al-mawdu', yaitu hadis yang sengaja dibuat. Setelah dibuat, maka yang membuatnya menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan itu adalah hadis, mengatakan inilah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, padahal ternyata yang dia katakan hadis adalah bukan hadis, sesuatu yang dibuatnya. Dan ini termasuk dari macam hadis yang dhaif, yang paling parahnya, karena tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walhamdulillah mereka para ulama telah memilah-milah hadis yang sahih dan hadis yang dhaif serta hadis yang maudhu'. Dengan keberadaan mereka para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala memurnikan kesucian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti yang telah kita sebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, tatkala ada salah seorang yang mengeluhkan tentang banyaknya hadis-hadis yang lemah, banyaknya hadis-hadis yang palsu, sementara mereka kebanyakan kaum muslimin tidak bisa memilah dan membedakan antara hadis yang lemahnya dan hadis yang sahihnya, mereka bingung, mereka rancu. Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ta'ishu biha jahabizatun minal ulama. Yang akan menghadapinya adalah mereka para ulama yang memiliki kemahiran, kepandian di dalam memilah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga makna dari hadis yang maudhu' adalah alladzi istana'ahu ba'dun nas wa nasabahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat oleh sebagian manusia, kemudian setelah membuatnya dia nisbatkan apa yang dibuatnya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menamakan riwayat tersebut sebagai riwayat yang maudhu' secara istilah. Dan hadis-hadis yang maudhu'ah itu banyak. Hadis-hadis yang maudhu'ah demikian banyak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan alafa fiha al-ulama ta'alifa munfaridah. Para ulama telah menulis satu karya secara khusus yang menyebutkan tentang hadis-hadis yang maudhu'. Kemudian menyebutkan pada sebagiannya dari dengan sesuatu yang khusus. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah satu kitab yang berjudul dengan Al-La'ali'ul Masnu'ah Fil Ahadithil Mawdu'ah atau Al-Fawa'idul Masnu'ah Fil Ahadithil Mawdu'ah, karya dari Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn al-Hazm rahimahullah ta'ala juga membuat satu kitab yang berjudul Al-Mawdu'at. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala menyebut memiliki satu karya yang beliau namai kitabnya dengan penamaan Al-Mawdu'at. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan akan tetapi Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala yatasahalu fi itlaqil wad'i 'ala al-hadis, para sebagian keadaan bermudah-mudahan di dalam menamakan hadis yang maudhu kepada satu hadis, hingga mereka para ulama menyebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, namun al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu menyebutkan innahu maudhu, hadisnya itu maudhu, sehingga dikatakan bahwasanya la ibrata biwad'i Ibnu al-Jauzi wala bi tashih al-Hakim wala bi ijma'i Ibnu al-Munzir, tidak terangkat pemfonisan hadis yang maudhu oleh al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah, karena beliau bermudah-mudahan di dalam mengatakan hadis yang maudhu sebagai hadis yang maudhu. Dan tidak pula teranggap pensahihan al-Imam al-Hakim rahimahullah, karena al-Imam al-Hakim juga bermudah-mudahan di dalam mensahihkan satu hadis. Demikian pula tidak teranggap ungkapan ijma' yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, karena dalam pembahasan al-ijma' yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah ada beberapa tempat ini di dalamnya terjadi perselisihan khilaf, sehingga bukan termasuk dari al-ijma'. Sehingga sebagian salaf menyebutkan wa man idda'a al-ijma' faqad kadzab wa ma yadri la'alla an-nasa ikhtalafu, barang siapa yang beranggapan telah terjadi kesepakatan di antara mereka para ulama tentang satu permasalahan, maka sungguh dia telah berdusta karena dia tidak tahu. Barangkali saja ada sebagian di antara mereka para ulama yang berselisih tentang permasalahan tersebut. Namun pada ada ungkapan al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah bila menyebutkan la na'lamu fihi khilaf, bila menyebutkan kita tidak mengetahui pada pembahasan ini ada perselisihan, sehingga penisbatan ijma' adalah berdasarkan apa yang diketahui oleh al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang sebab-sebab seseorang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang dilakukan oleh mereka para wadda'in yang memalsukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam sehingga menisbatkannya sebagai satu hadis adalah at-ta'assubu li madhhabin aw li ta'ifatin. Karena adanya sifat ta'assub membela mazhabnya dan membela kelompoknya, seperti halnya Ahlul Bait dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang Rafidhah adalah akzabun nas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah manusia yang paling berdusta, paling suka berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menganggap bahwasanya dusta adalah ibadah. Ya kan, mereka menganggap dusta sebagai ibadah. Ya, istilah mereka, mereka katakan sebagai tauriyah. Sebagai apa namanya? Bukan tauriyah. Apa namanya itu? Lupa anak-anak. Hah? Apa? Ya, san taqiyah. Naam. Taqiyah. Kok tahu antum ini? Dari mana ini? Hah? Kok tahu antum? Sehingga orang-orang Rafidhah periwayatan-periwayatannya adalah periwayatan-periwayatan yang dhaif, yang tidak diterima, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagian di antara hadis-hadis yang mereka riwayatkan, kebanyakannya diriwayatkan dalam rangka mencela Bani Umayyah. Ini kebanyakan yang dibuat oleh mereka orang-orang Rafidhah. Karena antara Bani Umayyah dan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terjadi beberapa peperangan dan fitnah-fitnah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan wal mawdu'u mardud. Dan hadis yang mawdu' itu adalah hadis yang ditolak. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hujjah. Wa tahaddutsu bihi haram, dan menceritakannya, menyampaikannya adalah sesuatu yang haram. Bila mana kita membaca satu hadis dalam keadaan ternyata apa yang kita sampaikan itu adalah hadis yang dhaif saja, walaupun dhaif ini dari sisi kelemahannya di bawah maudhu, namun kita sampaikan hanya sekedar menyampaikan saja dalam keadaan tidak menjelaskan dari sisi keabsahan riwayatnya, ini saja tidak dibolehkan. Ini saja tidak dibolehkan. Sebagian mereka para ulama membolehkan dalam bab at-targhib wa tarhib. Namun secara umum selayaknya seorang muslim mengambil hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang lemah. Apa sebab musabab pengharamannya? Karena bisa jadi tatkala dia menyampaikan hadis tersebut kemudian didengar oleh orang yang mendengar, maka orang yang mendengar ini menyangkanya itu sebagai hadis. Itu sebagai satu hadis, sehingga tertanam di benaknya apa yang disampaikan oleh dirinya adalah hadis. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya dia menyampaikan kepada orang yang setelahnya. Orang yang dia sampaikan tidak menutup kemungkinan juga akan menyampaikan kepada orang yang selainnya. Sehingga tidak dibolehkan seorang menyampaikan satu riwayat yang maudhu'. Illa man tahaddatha bihi min ajli ayyubayyina annahu maudhu'. Terkecuali apabila seseorang membacakan hadis tersebut tujuannya adalah untuk menerangkan bahwasanya itu adalah termasuk dari hadis yang maudhu'. Namun tatkala dia membacakan hadis ini, wajib baginya untuk menerangkan kepada manusia tentang kepalsuan hadis tersebut. Dan mendustakan satu hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari kabairuz dzunub. Sehingga mereka para ulama menganjurkan apabila seorang hendak menyampaikan satu hadis, kemudian ternyata dia sebagiannya memiliki keraguan-raguan apakah seperti itu lafaz hadis yang berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam ataukah mungkin ada kalimat yang berbeda, maka hendaklah dia mengatakan au kama qal au nahwahu au qariban minhu au mithlahu, ataukah kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah mirip, ataukah mungkin mendekati, karena dia memiliki keraguan-raguan pada sebagian penglafazannya. Ini dibolehkan dengan syarat tidak merubah makna dari hadis tersebut. Sehingga tadi terdapat pembahasan dibolehkan seorang meriwayatkan hadis bil makna, dengan makna. Tadi kita sebutkan bahwasanya memasukkan hadis kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah termasuk dari kabairul dzunub, dosa besar. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Man haddatsa 'anni bi hadis yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang membacakan kepada saya satu hadis sementara dia memandang dia itu sedang berdusta, dia adalah seorang yang berdusta. Dia tahu itu bukan hadis, namun dia sampaikan itu hadis sehingga dia tahu dia berdusta. Maka dia termasuk dari salah seorang pendusta. Wal'iyazubillah. Sehingga bila mana seseorang ingin menyampaikan satu riwayat dalam keadaan riwayat tersebut adalah riwayat yang maudhu, yang palsu, maka disebutkan dengan sighah at-tamrid, dengan konteks kalimat yang mengesankan bahwasanya riwayat yang disampaikannya tersebut adalah riwayat yang lemah, ada penyakitnya. Seperti dengan kalimat qil, dikatakan demikian, atau yurwa, diriwayatkan demikian, atau yuzkar, disebutkan ada riwayat yang demikian. Ini termasuk dari sighah at-tamrid, yaitu apa namanya ungkapan-ungkapan dalam meriwayatkan hadis yang memberikan kesan bahwasanya hadis yang diriwayatkannya tersebut termasuk dari hadis yang lemah, yang palsu, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Tidak disebutkan dengan konteks jazm. Ya. Apa namanya? Qala Rasul atau rawa fulan an Rasul atau yadhkuru fulan an Rasul. Tidak demikian. Tapi disebutkan dengan sighah at-tamrid. Tujuannya adalah likai la tansibuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi sighatil jazm. Tujuannya adalah agar supaya engkau ini tidak menisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan konteks kepastian. Dengan konteks kalimat yang menunjukkan tentang kepastian bahwasanya itu riwayat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diantara dari kitab yang terkandung di dalamnya sekian dari hadis-hadis yang maudhu'ah adalah kitab yang dikarya oleh Az-Zamakhsyari. Oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kashaf. Di dalamnya terdapat riwayat-riwayat yang dhaif bahkan yang maudhu'ah, yang menyebutkan tentang keutamaan surat-surat tersebut. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah mentakhrij, yakni mengoreksi hadis-hadis yang ada dalam tafsir Al-Kashaf karya Az-Zalakhsyari, sehingga dibedakan antara yang sahihnya, yang dhaifnya, dan yang maudhu'nya. Kemudian syair yang terakhir berkata Imam Al-Baikhuni rahimahullahu taala, wa qad atat kal jauharil maknuni samaituha manzumatal baikhuni. Dan sungguh syair-syair yang berisikan tentang istilah-istilah hadis-hadis ini datang seperti halnya al-jauharil maknun, permata yang tersimpan, permata yang disimpan, menunjukkan tentang keindahan permata tersebut dan berharganya. Samaituha manzumatal baikuni, saya menamai syair-syair ini dengan manzumah al-baikuni, manzumahnya al-baikuni. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala, al-imam al-baikuni, menisbatkan penamaan manzumahnya tersebut kepadanya karena beliau yang menyusunnya. Wa huwa salasina bi arba'in atat abyatuha tamma bi khairin khutimat. Dan syair-syairnya tersebut sebanyak 34 bait yang pada ke-34-nya ditutup dengan kalimat khair, yaitu kalimat tamat bi khairin khutimat, sama bi khairin khutimat. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, dan untuk pertemuan yang setelahnya ini masih kita apa namanya mencari kitab yang sesuai untuk kemudian kita bahas. Adapun tentang kitab yang dibahas untuk pembahasan yang selanjutnya sebagai kelanjutan dari kajian kita di malam hari ini akan menyusul insyaallah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.